Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan kenikmatan sehingga dengannya Allah memudahkan kita untuk bisa datang dan hadir di majelis ilmu ini. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-jahiliyah dan al-fisq. Kata al-fisq atau al-fasik, apa yang dimaksud dengan seseorang yang fasik? Barakallahu fikum. Di sini ikhwani fiddin, maksud dari Syekh menyebutkan kepada kita tentang apa itu fasik, dan selanjutnya beliau akan menyebutkan tentang ad-dhalal, kesesatan. Maksudnya di sini adalah beliau ingin memperkenalkan kepada kita bahasa syariat. Bahasa syariat, apa yang dimaksud dengan al-fasik? Kalau seandainya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa sekelompok orang sebagai orang fasik atau sebagai seorang yang mudil, yang sesat, apa maksudnya? Maka dari situ ikhwani fiddin barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah supaya kita memahami maksud dari lisan syariat, maksud apa yang dimaksud dari bahasa syariat tersebut. Berikutnya adalah ad-dhalal. Ad-dhalal kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kesesatan. Ad-dhalal yakni al-udul anit tariqil mustaqim wa huwa diddul hidayah. Dhalal itu secara bahasa adalah al-udul anit tariqil mustaqim, keluar dari jalan yang lurus, keluar dari jalan yang benar atau jalan yang lurus, al-udul. Nah, barakallahu fikum, keluar dari jalan utama, belok kiri atau belok kanan. Barakallahu fikum, ini makna al-udul. Wa huwa diddul hidayah, dan dhalal itu lawan dari al-hidayah, kebalikan dari al-hidayah. Yani seorang yang muhtadi, seorang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang mana dia tidak keluar dan tidak menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Qala ta'ala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Maka barang siapa yang berjalan di atas petunjuk, berjalan di atas hidayah, menjalankan perbuatan-perbuatan yang di atas hidayah, fa innama yahtadi li nafsih, maka sesungguhnya barakallahu fikum, apa yang dia perbuat dengan berjalan di atas petunjuk itu adalah demi kebaikan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, dan barang siapa yang keluar dari jalan, keluar dari hidayah, melenceng dari hidayah, barakallahu fikum, maka sesungguhnya dia, kesesatan dia, keluarnya dia dari petunjuk adalah barakallahu fikum merupakan kerugian bagi dirinya sendiri. Ini makna ad-dhalal sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wad-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'an. Ad-dhalal di dalam bahasa syariat itu barakallahu fikum bisa memiliki makna, beberapa makna. Barakallahu fikum, tergantung dari siyaqun nas wa sibaquha. Siyaqun nas, sibaquha wa lihaquha. Tergantung dari konteks dari nas, dari ayat tersebut. Barakallahu fikum, dimulai dari sebelum dari kalimat ad-dhalal tersebut atau kalimat-kalimat sesudahnya. Dengan kita memperhatikan 6 kalimat sebelum dari ayat yang menyebutkan tentang ad-dhalal tadi dan memperhatikan sebelumnya, ditambah lagi dengan qarinah-qarinah yang lain, maka dengan itu kita bisa mengetahui maksud, apa yang dimaksud dari kalimat ad-dhalal tersebut. Yang pertama adalah fataratan yutlaku alal kufri. Kadang kata ad-dhalal bisa dimaknakan dengan kekufuran. Bisa dimaknakan dengan kekufuran, perbuatan kafir. Qala ta'ala wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan kafir terhadap al-yaumul akhir, hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Barakallahu fikum. Maka kalimat ad-dhalal di sini, dhalla dhalala, maksudnya di sini adalah faqad kafara kufran ba'ida, maka sungguh dia telah kafir dengan kekufuran yang sangat jauh. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kita maknakan di sini ad-dhalal dengan al-kufur? Kita lihat dari kalimat-kalimat sebelum dari kalimat ad-dhalal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat dhalal pada ayat ini, kata ad-dhalal pada ayat ini maknanya adalah al-kufur, kekufuran. Dia telah kafir dengan kekafiran yang jauh. Wa taratan yutlaku ala syirki, dan kadang kata ad-dhalal nam bisa bermaknakan asyirik, bisa memaknakan syirik. Qala ta'ala wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat, nam dengan kesesatan yang jauh. Yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini perbuatan mereka, perbuatan seseorang dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dhalal, perbuatan kesesatan. Perbuatan kesesatan. Sehingga setiap orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat. Dia telah mudil, telah menjadi sesat dengan kesesatan yang jauh. Wataratan yutlaku alal mukhalif, alal mukhalafah allati hiya dunal kufur. Satu dan yang pertama dan yang kedua, al-kufru dan syirik, derajatnya adalah derajat kufur. Yani orang yang melakukan perbuatannya ini kafir kepada Allah dan melakukan kesyirikan kepada Allah, dia telah kafir. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang-orang kafir, imma dikarenakan dia kafir kepada Allah, malaikat dan rasulnya, atau dikarenakan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang mudil. Sehingga orang-orang yang kafir barakallahu fikum masuk dalam kategori al-mudil, orang-orang yang sesat. wa taratan yutlaqu 'alal mukhalafa allati hiya dunal kufur. Dan kadang kalimat ad-dhalal ini bisa dimaknakan dengan perbuatan menyelisihi syariat, perbuatan yang menyelisihi, perbuatan yang bertentangan, yang mana derajatnya masih di bawah kekufuran, pelakunya masih muslim, tidak sampai menjadi kafir. Barakallahu fikum. Nam kama yuqalu al-firaqud dhalah ay al-mukhalafah, sebagaimana dikatakan dan disebut kelompok-kelompok ad-dhalah, kelompok-kelompok yang sesat. Maksud dari kelompok-kelompok sesat, kelompok sempalan-sempalan di dalam Islam ini adalah al-mukhalafah, kelompok-kelompok yang memiliki enam penyelisihan-penyelisihan di dalam syariat, baik itu berupa akidah, berupa manhaj, dan berupa muamalah, dan yang lainnya. Nah, akan tetapi masih di bawah kekufuran. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ikhwani fiddin, kita mengetahui bahwa kalimat dhalal nam tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang kafir, tapi juga diperuntukkan kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyelisih syariat, baik itu di dalam akidah, manhaj, dan muamalah, ibadah, dan yang lainnya, akan tetapi masih di bawah kekufuran. Maksudnya tidak sampai menjadi kafir, dia masih masuk dalam kategori muslim, orang-orang Islam. Barakallahu fikum. Dan dia juga pantas dan layak untuk disebut sebagai orang-orang yang sesat, al-firaqud dhalah. Kama huwa masyhurun, sebagaimana hal ini yang masyhur dan disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Yang keempat, wa taratan yutlaqu 'alal khata wa minhu qaulu Musa alaihi salam. Dan kadang kalimat atau kata ad-dhalal bisa dimaknakan dengan al-khata, sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Wa minhu qaulu Musa alaihi salam. Di antaranya adalah perkataan Musa alaihi salam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat, barakallahu fikum, Asy-Syu'ara. Fa'altuha idza wa ana minad dhalin. Naam, yaitu perbuatan Musa alaihi salam ketika dia melihat ada salah seorang dari bangsa Kipti, enam suku Mesir asli, dengan seorang dari golongan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Barakallahu fikum. Bertengkar dengan enam seorang Kipti, bertengkar, berkelahi dengan salah seorang dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi dari Bani Israel. Barakallahu fikum. Dan ini sebelum beliau mendapatkan wahyu. Maka seorang orang yang dari Bani Israel meminta bantuan kepada Musa alaihissalam untuk mengalahkan musuhnya dari bangsa Kipti. Barakallahu fikum. Akhirnya fawakazahu Musa faqadha alaih. Akhirnya Musa alaihi salam memukulnya dan langsung meninggal. Langsung meninggal. Dan perbuatan Musa alaihi salam ini beliau merasa bersalah. Dan akhirnya pun beliau lari dari Fir'aun. Barakallahu fikum. Sampai ke negeri Madian. Dan Nabi Musa alaihi salam mengatakan fa'altuha idza wa ana minad dhalin. Saya melakukannya dan sungguh saya termasuk dari orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan. Padahal Musa alaihi salam tidak sengaja dan tidak meniatkan untuk membunuh seorang Kipti tadi. Tidak meniatkan. Yang dia niatkan hanyalah untuk menolong seorang dari sukunya atau ingin mengalahkan lawan dari seorang dari sukunya, barakallahu fikum, akan tetapi kebablasan sampai seorang Kipti tadi meninggal. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan fa'altuha idza wa ana minadh-dhalin, saya melakukannya dan sungguh saya termasuk di antara orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat, orang yang sesat, barakallahu fikum. Sehingga kalimat al-mudil, kalimat ad-dhal, barakallahu fikum, bisa diperuntukkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan walaupun tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja, tergantung dari sebagaimana yang kita sebutkan tadi siyakul ayat atau siyakun nas, tergantung dari konteks ayat, dengan kita memperhatikan sibakuha walihakuha, dengan kita memperhatikan kalimat-kalimat barakallahu fikum sebelum dari ayat tersebut atau sesudahnya, dengan itu kita bisa mengetahui maksud dari ayat tersebut, barakallahu fikum. Sebagaimana nam kata sebagian orang nam bahwa dia mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu finnar, barakallahu fikum. Tidak, dia mengomentari bahwa kalimat kul yang kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya setiap atau segala, tidak bermakna harus mencakup semuanya, kata dia, barakallahu fikum. Dan dia membawakan ayat-ayat, contohnya adalah barakallahu fikum, nam wa ammal safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aratu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, bahwa setiap bahwa ada seorang raja ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Khidir melubangi, membocorkan sebuah kapal yang dimiliki oleh seorang muslim, dan ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu melakukan ini? Kemudian pada akhirnya Khidir mengatakan, Al-Khidir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa saya melakukannya ada seorang raja dan dia suka merampas kapal-kapal yang dia senangi. Nah, ya'khud, dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'khudhu kulla, setiap kapal, setiap perahu. Nah, merampas setiap perahu. Pada hakikatnya, nah, bahwa raja itu tidak merampas semua perahu. Berarti maksud dia bahwa setiap enggak semua bid'ah itu sesat. Nah, berarti enggak semua bid'ah itu sesat, karena lafaz kul itu enggak mengharuskan semuanya. Maka dijawab, barakallahu fikum, itu tergantung dari siyakul ayah, sibakuha walihakuha. Kita lihat kalimat-kalimat dari sebelum ayat tersebut atau sesudahnya. Kalimat atau kalimat-kalimat sebelum ayat tersebut yang menyebutkan bahwa naam sang raja itu mengambil, merampas setiap kapal, menunjukkan bahwa tidak semua kapal yang dirampas oleh raja tersebut. Buktinya Khadir sengaja melubangi sebuah kapal supaya tidak dirampas. Kalau ada kapal-kapal yang cacat, yang jelek, berarti tidak dirampas, barakallahu fikum, oleh raja tersebut. Sehingga menunjukkan, barakallahu fikum, bahwa kalimat kul pada ayat tersebut memang tidak bermaknakan semuanya, barakallahu fikum, dikarenakan konteks ayatnya demikian maknanya, beda dengan hadis kulla fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap, barakallahu fikum, kesesatan itu, kesetiap bid'ah itu adalah sesat, barakallahu fikum. Karena pada konteks hadis ini menunjukkan bahwa semuanya dan tidak ada pengecualian, baik dari kalimat yang ada di awal hadis ataupun sesudahnya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yang kelima, wataratan yutlaku 'alan nisyan. Dan kadang kesesatan ad-dhalal bisa dimaknakan dengan an-nisyan, lupa, terlupakan. Wa minhu qauluhu ta'ala. Naam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Barakallahu fikum. Ayat ini tentang jual beli, tentang jual beli. Dianjurkan pada jual beli adanya saksi. Nah, adanya saksi. Barakallahu fikum. Adanya saksi. Dan apabila saksinya itu perempuan, barakallahu fikum, maka harus dua orang. Harus dua orang. Tidak sama dengan laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Barakallahu fikum. Kenapa untuk wanita diperlukan dua saksi, atau satu saksi dari laki-laki menyamai dengan dua saksi dari kalangan wanita? Disebutkan di dalam ayat ini, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Bisa jadi salah seorang dari keduanya tadilla, lupa. Nah, barakallahu fikum. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Dan yang keduanya dan yang lainnya mengingatkan yang lupa tadi. Mengingatkan yang lupa tadi. Barakallahu fikum. Kalimat antadilla jangan diartikan apabila salah seorangnya sesat, enggak. Barakallahu fikum. Karena kalau dalam bahasa kita, sesat itu konotasinya artinya jelek. Nah, dan semua kita pasti pernah lupa. Nah, sehingga di sini di dalam ayat ini diartikan antadilla ihdahumal ukhra, bisa jadi salah seorang di antara keduanya lupa sehingga yang lainnya mengingatkan yang lupa tadi. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam ayat ini makna ad-dhalal adalah an-nisyan, lupa. Makna ad-dhalal di dalam ayat ini adalah an-nisyan. Yang keenam, wayutlaqu ad-dhalalu 'ala ad-dhiya', 'ala ad-dhaya' wal ghibah, wa minhu dhalatul wal ghaibah, wa minhu dhalatul ibil. Yang keenam, makna ad-dhalal, ad-dhalal juga bisa dimaknakan terhadap sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tercecer, sesuatu yang hilang. Di antaranya adalah dhalatul ibil. Di dalam bahasa syariat tentang seseorang yang kehilangan onta. Tentang seseorang yang kehilangan onta. Dhalatul ibil. Dhalatul ibil. Jangan diartikan di sini orang yang sesat karena ontanya. Lah. Tapi dia adalah seseorang yang kehilangan onta. Barakallahu fikum. Ini beberapa bahasa di dalam syariat tentang dhalal. Intinya di sini ikhwan fillah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa kita harus memahami bahasa-bahasa syariat seperti ini supaya kita tidak salah di dalam memahaminya, terutama di dalam menerapkannya, sehingga kita memberikan sebuah hukum yang salah terhadap seseorang. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita mengkafirkan seseorang. Barakallahu fikum, padahal dia belum sampai pada derajat kufur. Barakallahu fikum. Atau kita jangan sampai tidak mengkafirkan atau meragukan kekafiran seseorang yang kafir yang jelas-jelas dikafir. Atau sebuah hukum ketika seseorang meninggalkannya atau melakukannya, yang mana di dalam syariat dijelaskan bahwa pelaku dari hukum tersebut atau orang yang meninggalkan hukum tersebut jelas-jelas telah kafir. Dan kemudian kita ragu. Barakallahu fikum. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan faqad kafara kufran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqad dhalla wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti orang yang melakukan kesyirikan itu enggak sampai kafir, cuman sebatas sesat. Barakallahu fikum. La. Naam. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa kalimat ad-dhalal, naam, bisa dimaknakan terhadap kekufuran atau kesyirikan, dan juga bisa dimaknakan terhadap hal-hal lain di bawah kekufuran, penyelisihan-penyelisihan atau dosa-dosa di bawah kekufuran, tidak sampai pelakunya menjadi kafir. Kita lanjutkan. Yang keempat, ar-riddah wa aqsamuha wa ahkamuha. Riddah, riddah itu kemurtadan, murtad. Naam. Wa aqsamuha, macam-macamnya, wa ahkamuha dan hukum-hukumnya. Ar-riddah lughatan ar-ruju'. Ar-riddah, kemurtadan di dalam bahasa, artinya adalah ar-ruju', kembali. Nah, kembali. Nah, ini rujuk, balik, balik arah. Nah, ini makna ar-riddah secara bahasa. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah, nah, wala tartaddu ala adbarikum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya Bani Israel. Ketika mereka lari dari kejaran Fir'aun dan mereka hidup terlunta-lunta selama 40 tahun, tidak punya negeri, tidak punya tempat tinggal tetap. Nah, makanya sampai sekarang nah, Yahudi itu enggak punya negara. Nah, barakallahu fikum, negara yang sah. Memang dari nenek moyangnya sudah demikian, semenjak mereka lari dari kejaran Fir'aun, dikarenakan mereka tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihissalam, barakallahu fikum, mereka hidup terlunta-lunta sampai yatihuna fil ardi arba'ina sana, selama 40 tahun. Barakallahu fikum, pada masa-masa tersebut atau sebelum mereka terlunta-lunta, Nabi Musa alaihissalam pernah memerintahkan kepada mereka untuk memasuki sebuah negeri kafir, melakukan jihad, melakukan penyerangan terhadap negeri kafir. Nah, dan di dalam ayat tersebut diceritakan, dikisahkan perkataan Nabi Musa alaihissalam, wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian mundur. Nah, balik arah di dalam melakukan penyerangan tersebut, wala tartaddu ala adbarikum. Sehingga ayat ini jangan diartikan janganlah kalian murtad, la. Nah, jadi makna riddah di dalam ayat ini adalah sesuai dengan bahasanya, yaitu rujuk, jangan balik, jangan balik arah ketika kalian melakukan penyerangan tersebut. Barakallahu fikum. Akan tetapi, naam, sangat disayangkan justru mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Jangan, kami enggak akan mau menyerang karena mereka adalah kelompok manusia yang kuat, memiliki benteng yang sangat kokoh. Kalau kamu mau jihad perang, idhab anta wa rabbuka, kamu sendiri yang berangkat bersama Rabbmu. Naam, innaha huna qa'idun, kami di sini menunggu. Naam, kalau kamu berhasil ya sudah, kami juga ikut masuk. Kalau kamu celaka ya kamu sendiri yang celaka, binasa, kami di sini aman. Akhirnya akibatnya bagaimana? Yatihuna fil ard, mereka terlunta bertahun-tahun. Naam, tidak memiliki, barakallahu fikum, tempat tinggal. Naam. Wala tartaddu ala adbarikum. Jadi riddah di dalam ayat ini adalah maknanya sesuai dengan bahasa, yaitu jangan balik. Aila tarji'u, maksudnya adalah la tarji'u, jangan kamu balik. Warriddah fil istilah asy-syar'i hiya al-kufru ba'dal Islam. Ar-riddah di dalam bahasa syariat, istilah syariat adalah al-kufru ba'dal Islam, kekufuran setelah keislaman, murtad. Kafir menjadi kafir setelah sebelumnya dia sudah menjadi seorang yang muslim. Qala ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia meninggal dalam keadaan murtad tersebut, wa huwa kafir, dan dia kafir, dia meninggal dalam keadaan murtad dan dia dalam meninggal dalam keadaan kafir tersebut, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka adalah orang-orang yang amalannya tertolak di dunia dan di akhirat, waulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni an-nar, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir hadis, di akhir ayat, bahwa mereka adalah penghuni an-nar, penghuni neraka, dan bahkan mereka kekal di dalamnya. Dan sifat al-khulud fin-nar, sifat atau kekekalan di dalam neraka, hanya diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Kalau antum melihat sebuah ancaman di dalam ayat ataupun hadis dan diterangkan bahwa pelakunya itu kafir, barakallahu fikum, maka ketahuilah bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman dan menjadi kafir, barakallahu fikum, dan dia diancam dengan kekekalan di dalam an-nar. Aqsamuha, tentunya apa yang kita sebutkan tadi ada pembahasan khusus dan pembahasan yang luas. Aqsamuha, macam-macam dari riddah, kemurtadan, atau jenis-jenisnya. Ar-riddah tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Wa nawaqidul Islam wa nawaqidul Islami katsiratun. Tarji'u ila arba'ati aqsam. Ar-riddah, kemurtadan, itu bisa terjadi dengan seseorang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi kemurtadan itu, barakallahu fikum, terjadi dengan seseorang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Wa nawaqidul islami katsiratun tarji'u ila arba'ati aqsam. Dan pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Nah, dan kembali pembatal-pembatal keislaman itu banyak dan semuanya dikelompokkan menjadi empat kelompok. Pembatal-pembatal keislaman tersebut banyak. Kalau diumumkan atau diglobalkan, semuanya itu ada empat jenis. Semuanya itu ada empat jenis. Kembali kepada empat jenis. Jumlahnya yang banyak tadi, kembali kepada empat jenis. Yang pertama, wahia ar-riddah bil qaul, kemurtadan dikarenakan ucapan. Kasab billahi ta'ala au rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti seseorang menghina Allah atau menghina rasulnya, seperti orang-orang Yahud mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, tangan Allah itu terbelenggu, bal yadahu mabsuutatan, atau menghina rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina malaikat yang telah Allah sucikan, yang telah Allah katakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan dan selalu melaksanakan perintah, atau menghina, mencela salah seorang dari rasul-rasulnya. Au iddia'i ilmil ghaib, atau dia mengaku, barakallahu fikum, nam, mengetahui perkara ghaib, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu tentang perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Au iddia'in nubuwah, atau seseorang mengatakan dengan mengaku bahwa dia sebagai nabi. Dia seorang nabi yang telah mendapatkan wahyu. Au tasdiq man yadda'iha, atau membenarkan orang yang mengaku nabi tadi. Nah, sehingga setiap orang yang membenarkan Musailamah al-Kadzab Sajjah, dan membenarkan Mirza Ahmad Ghulam, dan yang lainnya dari setiap orang yang mengaku sebagai nabi, maka dia telah melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Walaupun dia membenarkan Nabi Muhammad SAW, saya tidak kafir kepada Allah, saya tidak kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, nah, kata dia bahwa ada seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini kafirun, telah keluar dari keislaman dikarenakan dia telah melakukan pembatal-pembatal dari keislaman. Au du'a ghairillah, atau dia meminta kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi pada zaman penyerangan bangsa Tartar ke Syam. Mereka mengatakan luzu ila qabri Ibni Umar, ayo berlindung ke kuburan Ibnu Umar. Nah, justru pada saat genting-genting, barakallahu fikum, saat sempit, saat genting, dalam keadaan kalut, mereka justru melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kufar Quraisy. Nah, bangsa Quraisy yang musyrik, nah, justru pada saat genting, pada saat mereka mendapatkan kesusahan, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan doa kepada Allah. Nah, ini kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, perbedaan syirkul awwalin wa syirkul akhirin, perbedaan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ahwan, lakinnahu laisa bihasan. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu mending, nah, akan tetapi sama-sama tidak baik. Mending tapi sama-sama enggak baik. Beda dengan syirkul akhirin, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang saat sekarang ini. 6. Mereka yusyrikuna billahi fis-sarra wad-dharra. Mereka melakukan kesyirikan baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Justru bahkan dalam keadaan susah, mereka kemana-mana. 6. Datang ke orang pintar sana, datang ke orang pintar sini. Barakallahu fikum. Justru tambah dahsyat dan tambah banyak kesyirikan yang dia lakukan dalam keadaan barakallahu fikum sempit tadi. Fahadi musibatun fawqal musibah. Ini musibah di atas musibah. Ketika dia sudah ditimpa musibah dunianya, ditambah lagi musibah pada akidah dan agamanya. Awil isti'anah bihi fima la yaqdiru alaihi illallah. Atau dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang mana hal tersebut tidak disanggupi kecuali oleh hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang mana hal tersebut tidak bisa disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaman talabal ghaitha, sebagaimana orang yang meminta hujan, meminta didatangkan rezeki, meminta supaya dianugerahi keturunan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan dan melakukan ritual dan syarat-syaratnya, wal iyadzu billah. Wal isti'adzati bihi fi dzalik, dan berlindung. Naam. Berlindung. Barakallahu fikum kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Beda kalau seandainya kita meminta tolong tolong ambilkan saya minuman. Nah, yang seperti ini wajar dan boleh. Nah, karena hal ini disanggupi dan orang yang kita minta tolong itu hadir, ada di depannya. Nah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufiin barakallahu fikum, ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka akan menyebutkan nama-nama guru mereka, nama-nama orang-orang yang mereka kultuskan. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Ada amrun. Wah, kayak yang seperti ini terjadi di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Ini contoh ar-riddah bil qaul. Contoh ar-riddah dengan ucapan. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang kedua adalah ar-riddah bil fi'il. Riddah, kemurtadan dikarenakan perbuatan. Kemurtadan dikarenakan perbuatan. Kasujud lis sanam. Seperti orang sujud terhadap berhala wasyajar dan pohon. Seperti orang sujud kepada berhala dan pohon. Wal hajar wal kubur. Sujud kepada barakallahu fikum. Al-hajar, batu dan kuburan. Wadzabhu laha, dan melakukan sesembelihan terhadapnya. Wa ilqa'ul mushaf fil mawatinil qadarah, dan meletakkan atau melemparkan mushaf pada tempat-tempat yang jorok, pada tempat-tempat yang najis, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir atau para sebagian dukun. Nam, di dalam syarat-syarat mereka untuk mendapatkan ilmu di dalam perdukunan, barakallahu fikum, dia mencampur adukkan darah najis dengan lembaran-lembaran ayat, atau menuliskan barakallahu fikum ayat-ayat Al-Quran di tempat berpijaknya seseorang ketika membuang kotoran. Barakallahu fikum, dan ini terjadi. Dan ini termasuk perbuatan yang mana perbuatan ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Wa amalu sihir, melakukan perbuatan sihir. Wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallah mu'takidan hillahu, dan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Nam, dan yang mana dia meyakini bolehnya bagi dia untuk berhukum dengan hukum tersebut. Barakallahu fikum. Ila huna, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.